Bismillahirrahmanirrahim. Barabalakum matalam min anfusikum. Hal lakum mimma malakas aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa'antum fihi sawa'un takhafunahum kakhifatikum anfusakum. Kadzalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'qilun. Balittaba'alladziina dhalamu ahwa'ahum bighairi 'ilmin. Faman yahdi man adalla Allah wa ma lahum min nasirin. Doroba gawe sapa Allah Ta'ala, ja'ala tegese gawe sapa Allah Ta'ala. Allah gawe lakum kedua sira kabeh. Di zaman niku ayuhal musyrikuna he pira-pira wong sing musyrik. Dadi Allah gawe contoh kanggo kowe. Kowe niku zaman niku tiyang musyrik. Masalan ing siji perumpamaan atau siji perbandingan atau siji contoh. Kainan ingkang tetep sing contoh mau min anfusikum saking sisi diri sira kabeh atau saking sing terjadi ning kelompokmu sira kabeh. Halakum wawa ti masal ngene halakum ana ta iku keduwe sira kabeh mimma sanging apa ae malaikat kang miliki apa ae manukum apa tangan-tangan sira kabeh misale min mamaliku iku saking budak sing mbok miliki utawa donya sing mbok miliki min syuraka utawi ana campur tangan utawa ana wong-wong sing berhak ngatur utawa berhak memiliki. Nggih kula terangno, lakum keduwe sira kabeh. Fima ing dalam perkara rusak nakang paring rezeki ingsun kum ing sira kabeh menal amali sing boro-boro dunya wa khairi halan yani ambal. Bareng ana suraka fa antum mongko te sira kabeh wa humlan suraka fi ing dalam rusak naku niku sawaku niku padha. Takhafunakum ka khifatikum anfusakum. Takhofuna misalnya khawatir siro kabeh kakhifatikum kaya kekhawatiran siro kabeh anfusakum ing awak-awak siro kabeh amsalakum tegesi sejenis-sejenis siro kabeh minal ahrori sanging birokrong sing merdiko wal makna utai maknani ku ngene wal istifam utai istifam di makna nafi iklan ku maknani nafi al makna utai maknani ku ngene laisa warawno pomama libukum birokro simbok miliki siro kabeh iku suraka iku pira-pira sing nyekutoni laku maring sira kabeh utawa sing napa nggih sing madani utawa sing melok ngatur ila akhiri tumeka maring dawuhe Allah Ta'ala indaku mungguhe sira kabeh utawa ning ngarepe sira kabeh fakifam kok hale kaya apa tas alura gawe sira kabeh badhe mamalikillahi ing pira-pira sebagian sing dimiliki Allah gawe syuraka ing pira-pira syarik sing pira-pira mitra utawa pira-pira sekutuan aku gede apa kadhalika iku mengkono-mengkono kabeh nufasilu nafsil insun al ayati ing pira-pira ayat nubayyu bungha tegese nerangno insun ha ing ayat misla dalika tafsili sepadane mengkono-mengkono perincian detail atau perincian pokok likaumin gede kaum atau likaum yakilun gede kaum yakilun akan diakal sopo kaum manane ya tetap baru akan angen-angen sopo kaum. Bali tabah bali anut sapa aladina wong akeh dolam kang padha dolim sapa aladina bil isyraqi kan nglakoni sirit oleh anut ahwa arum eng mok nafsune aladina dolam nafsune utawa selerane utawa keamanane utawa trene sapa ahwa niku sesuatu yang enggak ilmu itu ahwa bi ghairi ilmin kan tanpa ilmu faman mongko te sapa yahdi iku sange keput nunjuk sapa man ing wong adolah kang isatno sapa Allah. Ayat maknane lah hadiah tegese ora ana sing nunjuk iku maujud lan maring lah hadiah tegese ora ana petunjuk iku maujud sing ora iso nunjukna iku maujud lan maring man maksude lah hadiah illallah maksude lah hadiah tegese ora ana kang ngekeki penunjuk iku maujud lan gede man manane ya illallah tentu wa ma'lam lan ora ana iku dewa akeh minasirin utawa wong sing nulung manina tegese sing nulung kabeh utawa kang ngalang-alangi kabeh menghalo kabeh min adzabillahi saking siksane. Gitu terus niki nopo di antara kaifiyah Quran nerangno teng manusa niku ngangge amsal ya. Amsal niku perbandingan utawi contoh. Ngono ya. Terus amsal niku pokoknya napa no, cara wong Yogja kok. Contoh sing go perbandingan apa Mas? Misale wong iku nak khusuk ra roan koyo Mustofa niku jenenge contoh. Contoh pengenyek. Oh contoh iku ngenyek gak bener kok ngene. Apa? Oh ora ora tuwa tuladha ra ngene. Ya ora perumpama ana enggak diterjemah. Apa? Perbandingan. Bahasa Indonesia perbandingan. Apa analogi, no, kias, no. Misalnya begini. Saya ini punya uang 1 juta milik saya. Atau punya mobil milik saya. Kemudian ada enggak orang lain yang boleh memakai mobil saya, menjual, menyewakan kayak beratnya saya? Ada enggak? Enggak ada, karena itu milik saya. Napa? Kowe di bojo kan ra oleh wong liya nganggo bojo ora melok. Nah. Sekarang begini logikanya, kamu-kamu ini ngendikane pangeran. Nek wong musyrik itu orang yang menyekutukan apa? Tuhan. Kamu-kamu ini misalnya punya mobil atau punya aset, boleh enggak orang lain setara dengan kamu? Oh ya enggak boleh, ini milik saya, enggak boleh orang lain setara dengan saya. Yang paling berhak saya karena ini milik saya. Lung kowe trimo manusa wae ora mau disayi dalam kepemilikan. Kok pangeran sing gawe manusa, sing gawe langit bumi ana pihak sing setara mbek pangeran. Wong kowe pemilik amatir wae ora oleh ana wong sing setara mbek kowe, kok pangeran sing pemilik sejati. Ada sesuatu sing setara, yaiku rupane berhala utawa Yesus utawa siapa saja. Paham iki maksud? Iya. Lha iku jenenge opo? Oh, pusat Jawa, pusat kampung. Apa saya Indonesia ini perbandingan pusat. Tapi ahli swarga wong kabeh barang donya ahli swarga. Aksaru ahli jannah al bulbu. Sing akeh ahli swarga iku wong goblok. Jadi kemungkinannya kula di Mustofa dhisik Mustofa. Perkarane kok nyambut kula. Jadi kok nyapu sik maksude ora kudus. Lumayan. Ya kan ya, oke sampe lebu sik. Saponi sik terus. Aku lagi opo? Tapi swarga wis resik opo? Apa ora jenenge? Enggak ini penting. Napa jenenge? Apa ge Fat? Cara Jawa. Ya Jawa nak mana niku masalah niku perumpamaan. Ora perumpamaan ku riyil. Sembrono. Pangeran dia contoh jadi anggap trimo umpama. Umpama ngenyek to ora? Bahwa barang sing gak nyata ini nyata. Setiap orang punya sesuatu, pasti gak ada orang lain yang setara dengan dia cara menguasai sesuatu itu. Saya punya HP ini, boleh gak orang lain setara dengan saya dalam kepemilikan HP ini, cara menggunakan, cara menjual, cara sengar sakarep-karep ide, ada gak? Kalau kamu manusia punya sesuatu, gak boleh orang lain setara dengan kamu, kenapa kamu bikin Allah punya zat yang setara? Nah, itu Allah menggugah kesadaran wong musyrik. Cek goblok kem, cek kelirumu kowe utek kok eleke ngono mesti. Semper kok nanti. Napa niku niki? Ora iso kok ora niku musyrik cara Jawa. Apa umpama? Nyata kan kamu enggak mengikhlaskan orang lain menguasai rumah kamu itu nyata apa umpama? Nyata. Lah iya mengko cuma nang umpama ora oleh, tapi nek kiye-kiye maknane ya umpama. Tapi kan pas maknani rasa sadar cara dilingno terus dicabut mesti. Ya juga. Apa? Ya? Tandingan. Ngono tandingan. Kayak partai politik ngono. Kayak PKI, kayak film G30 SPKI ono tandingan ono sing pro ono sing. Apa kan? Nah ini penting sekali karena dalam semua Al-Qur'an itu amsal itu dipakai tolok ukur sama Allah. Kadzal kadribu wa hul amsal kados niku napa. Anzala minas sama ima'an fasalat au diatum biqadariha fahtamala sayyidu sabata rabbiyal ma yutuna ali finari tu wa akhliyatin ma ta injabatum itu. Terus kadzal kadribu wa hul haqqo wal batil sabaz zakatu fa yadhabu sufa wa amma ma yanfa'u nasa fa yamkusu fil arad. Kadzal kadribu wa hul amsal. Jadi amsal itu real, bukan umpama, tapi misalnya begini ya dalam ilmu ikhlas. Sama tak latih ikhlas. Ikhlas itu gampang, latihannya gini. Saya itu masih hafal teks yang ada di kitab Hikam begini. Mana aka antatta iya male salaka minal makhlukin. Afa yubi hulaka antadai atau wahwa rabbul alamin. Jadi wong-wong sing aran hikam atau wali-wali dulu itu kalau nglatih ikhlas itu gampang. Allah ini saya bawa jam. Ini misalnya milik saya. Allah itu melarang kamu sesuatu yang enggak milik kamu, gua aku milikmu. Boleh enggak misalnya saya ngaku barang yang milik orang lain, boleh enggak? Enggak boleh. Karena sesuatu yang milik manusia saja enggak boleh diaku orang lain. Karena itu milik orang lain, misalnya jam atau HP. Apalagi sesuatu sing khas miliknya Allah, yaitu sifat rububiyah, sifat uluhiyah, sifat bahwa Tuhan itu segala-galanya. Enggak boleh orang merasa segala-galanya. Segala-galanya itu sifatnya Allah. Ngatur-ngatur alam ini sifatnya, kok kamu merasa bisa ngatur dunia? Itu berarti Fir'aun mengambil sifat yang miliknya Allah. Wong miliknya orang saja kamu ambil, enggak boleh, apalagi miliknya. Dikiki, paham tu maksudnya. Mulanya kena sujud itu yang penting, sujud neng pangeran penting, karena sujud itu khas kita, kita manusia sungkem neng pangeran sujud. Tapi kira usang rasa berhak mlebu swarga, bangsa berhak kok pangeran. Meskipun kira perlu rasa berhak pun rokok, meskipun bakat lah rasa rasa berhak. Semuanya kita tahu kok parek menolak, tapi kau usah mlebu, nama. Mulanya rokok, kau wong kafir. Wong mukmin dun rokok iku mohal tajam. Nggo neraka iku wae wong kafir. Dadi kena mlebu neraka ora oleh mbek pengiran ora wae muga-muga lebo. Mulane kula niku optimis, ora ngarep wong mukmin dun neraka wis mustahil. Piye-piye neraka wis dikekno wong kafir. Lah dire ki mlebu yo salah alamat ora gone kok dileboni. Lah iku ke donga muga-muga konangan, kok nak konangan diusir. Mergo iku ora alamat. Lah diusir kon rokok jenenge sapa? Napa? Dadi sause dicocokno identitasnya ternyata kowe mukmin. Tak terus dintas. Kanane ora pas napa? Ora pas. Mulane ketika nek Kanjeng Nabi wong mlebu neraka senajan ana iman sak mis sekolah darah tetep ditokno. Terus kok ana sahabat sing bantah. Ya Rasulullah, bukankah di Quran itu semuanya ada kata khalidina fiha, sekali masuk neraka adalah selamanya. Jawabe Kanjeng Nabi ku iku ahlun nar alladzina hum ahluha, yang selawase ku sing berKTP neraka, sing wis penduduk neraka. Memang dia beralamat. Nah, kita iku alamate swarga. Cuma sithik kepleset. Kecemplung. Nah, iku alamatem tetep swarga. Mulane kemungkinan kita di neraka abadi itu mustahil cara ahli sunnah wal jamaah. Karena itu ndak milik kita. Pasti kita ndak boleh masuk situ. Kudunya orang kafir ngobrak kita kalau kita masuk situ, karena ini tidak apa, tidak milik kita. Ya bukan tempat kita. Tapi kudu yakin, elu yakin bahwa neraka itu udah sebobi ya cara. Tapi kok yakin mlebu tuh? Harus yakin bahwa neraka itu mustahil bagi kita, karena itu udah alamat kita. Mau kita itu mlebu, tapi orang beralamat situ. Mulanya Nabi, ono sing bantah. Ya kurang ajar Nabi jadi dibantah. Tapi ya kan, ya ono barokae mung ora dibantah ora diterangno. Dadi sing khalidina fiha itu sing berKTP neraka, sing berpenduduk neraka. Tapi walakin nasun asobat dunub, tapi manusia yang punya dosa terus dicuci dengan api, akhirnya mlebu neraka. Tapi ketika alat apa proses pensuciannya selesai, dia nanti masuk surga. Mengenai cara mazhab Abu Hanifah termasuk alat pensuci itu api. Lalu itu masyhur itu logikanya gini, kletong itu kan sering campur tanah terus jadi botol, jadi keramik. Ya kayak botol-botol teng biduan kan mungkin dulu nyuwun sewu kan dipake kletong, dipake napa kotoran terus jadi botol. Cara madzhab Syafi'i setelah jadi botol harus disuci karena materinya dari sirjin, dari napa? Dari kletong. Atau misalnya gas napa lu sing gas sing saking kotoran itu biogas. Mungkin juga dari kotoran. Nah, cara Imam Syafi'i itu enggak suci. Tapi cara Abu Hanifah itu suci karena api itu sudah alat pensuci sehingga botol-botol itu mesti suci karena mengalami pembakaran, berarti mengalami tadbir pensuci. Nek kira ora wudu, nek ora entuk banyu, ora entuk turuk. Terus ibu takok ning LPG itu cara Abu Hanifah suci, no? Paham ya? Alasannya Abu Hanifah karena ketika orang banyak dosa itu disucikan oleh api. Berarti api alat suci. Sebab itu botol yang terbakar meskipun dari teledong suci. Biogas orang mata Abu Hanifah. Itu cara berpikir Abu Hanifah. Ya nak pun sesing untung lah kita setuju, tapi nak untung ya bening, haram lah tetap mater. Apa kang jenenge itu? Amsal itu jenenge. Ah, enggak lah bahasa Indonesia. Kadang bahasa Jawa banyak keliru. Ya kadang bener bahasa Indonesia. Buatan bahasa Jawa sering salah kan? Di sini aku digawe menghormat mbek keraton, tapi rapas pas lah aku ngomong. Apa kang? Tak contoh nama neng misalnya gini. Enggak, ini masalah Quran kan, sekali salah rokok. Orang itu kan dulu orang kafir itu Tuhannya banyak, zaman Kanjeng Nabi di tengene Mekah. Cara berpikir mereka, urusan kita ini banyak, kalau urusan banyak Tuhannya harus banyak. Muhammad, kamu ngajak ke Tuhan berapa? Satu. Mat ke wong aneh, urusan kita banyak, kasus kita banyak. Tuhan banyak aja enggak menyelesaikan apalagi satu. Makanya mereka mengatakan aja'alal alihata ilahaw wahida inna hadza la syai'un ujab, ini aneh, urusan banyak kok Tuhannya satu. Itu cara berpikir orang kafir era itu ya, era itu. Kemudian Nabi karena beliau fatona dan diajari Allah disuruh satu perbandingan, dikasih. Ini gue tengene ayat iki lho. Dorobalakum masalam min. Ini gue tengene. Dorobawau masalar rajulan fihi syuraka mutasyabisuna wa rajulan salamal dirajulan dastawiyani masalah terus alhamdulillah. Terus kemudian Nabi pidato ya di depan umum. Makanya alamatnya orang alim Marosatul Ambiya itu harus punya kecerdasan berargumentasi. Karena ciri utama Nabi itu fatona. Ya kecerdasan berargumen. Tapi saya roto-roto gak Marosatul Ambiya itu goblok-goblok. Ngene ngafir nongong. Sekak mudul. Itu musibah tenan cara Quran, musibah dalam Islam. Begini Nabi membuat contoh. Terus Nabi itu pidato di depan umum, ngendikan di depan umum maksudnya. Kalau kalian punya majikan satu dan dengan majikan banyak, senang mana? Ya senang satu. Kalau kamu punya majikan banyak, semuanya memerintahkan kamu, semuanya perintahnya beda-beda, kalau enggak dituruti marah semua. Bingung enggak? Ya bingung. Milih mana punya majikan satu, ketua satu sama ketua banyak? Ya milih satu Muhammad. Nah, Tuhan kamu itu ketua kamu. Nah, Tuhannya banyak, perintahnya gitu-gitu, bingung gue. Oke, Mat, Tuhan satu saja. Lah itu jenenge masal. Lah itu ya jenenge masal. Orang tuh di mindset otaknya dicuci, dibenarkan. Apa ayat itu darabawahu matalar rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal dirajul. Allah bikin satu perbandingan. Bagaimana kalau Anda seorang buruh dipimpin oleh orang yang banyak? Disebut apa? Mutasyakisun, yang beda-beda pendapat, beda-beda perintah. Dan kamu satu pembantu sing salamal dirajul, hanya milik satu majikan, enak mana? Terus mereka sadar, wah di majikan akeh ya repot. Terus Allah ngendikan alhamdulillah, mana ini clear semua pikiran kita sama orang kepengen gue atasan banyak. Kalau Allah itu atasan kamu ya harus Tuhan itu hanya satu. Itu jenenge masal. Lha iku apa jenenge? Itu ndak umpama lah nyata lho maksudnya. Mulane kula keberatan di mana ini, ora tau bener kok Mas. Lah nek kowe ngandel terus keberatan. Jenenge wong saleh tapi nek ngomong ora tau bener. Wong saleh tok. Apa Mas? Wong saleh coba hormati. Walah terang hormati wong saleh. Tapi ana wong saleh kadang yang menyesatkan perkarane opo? Gak tau mikir wong saleh. Lah nek cara ahli hadis. Cara ahli hadis ngene kene. Misale rugi kok ning perapatan merokokan dang-dang. Mustafa main ning masjid titik. Iku nak bodoni, iku dosa Mustafa. Perkarane nak bodoni wong ngandel mergo pegawene masjid. Nak rugi kan serangan ngandel mergo ning perapatan. Iku dosane gedhe. Mustafa dadi cara ahli hadis wong uteke rawi hadis soleh mbek ra soleh. Iku sing dibenci sing soleh. Mergo jare ahli hadis cobane agama mulai dhisik wong berpenampilan soleh. Mergo nak ra soleh kan ora wong ngandel kok ning perapatan. Lho Dimas Kanjeng cara ratu istighosah iso bodoni wong. Nganti iso bodoni wong mergo serbanan jubah pegawene istighosah terus ana acara ritual yatim. Iya. Cara awale ning perapatan rokokan ngalor ngidul terus ngeflek. Ayo nanam dhuwit nenganku nenganku. Ngadul tegak kira-kira. Ndak jawab. Beneran ning hadis mulai dhisik agama ku kurbane wong sing berpenampilan. Soale nek iki dene pola agama wali hadis ora aku lho kono bae lho kono. Ahli hadis paling diyedeng nek ana wong khusuk jebule bodho. Pol gedinge. Isa bedhe iya Dimas Kanjeng katokan cekak terus ning perapatan. Paham nggih? Ya? Terus bunga-bunga investasi-investasi nggonku. Engko tak gandakno. Kira-kira payu to. Tapi nek gue bawa wiridan, istighosah atau sakit Jumat ritual penyantunan yatim yatu serbanan omongan hati-hati terus sampai dia tindel gara-gara kedok soleh tak kedok preman. Kedok soleh. Mulai dari hadis muang kelipok nak ambil soleh. Jebule ra bener muang ahli hadis sekarang aku. Masalah nak cara ahli hadis nopo. Jadi cara ahli hadis uang nak rapati alim. Kudu kan kita biasa bahaya nak ngomong bibel jebule melingkar. Orang sesuai. Ya ngapal Quran radhane anut sunah Rasul. Tapi mau cingkrang darane sunah Rasul. Saiki nabi ku apal Quran. Dene milih sunah sing ora pati abot. Oke, kita ngakoni dene cingkrang sunah Rasul, tapi sing apal Quran yo luwe. Mosok ngapal Quran angel lho ngapal Quran. Mustofa lho Gusti Allah kon setor ning nggonku nak ra 18 taun. Mbok khatam ora mosok. Maksudnya orang perkara goblok, yang saya khusyuk, mau nangis senang kok suhudun senang kok apa? Suhudun terus manjir, fatakuna, terus nangis kenapa mau nangis? Ya tau aku lakukan rokok itu apa jenis? Masalah apa jenis? Namulannya orang itu rasa khusyuk teman-teman dise Quran wae gelem ngandani wong kafir. Lakumne tengene tafsir Jalalan ai ayyuhal musyrikun iki ora kula ora bahan iki dawuh tafsir Jalal lakum ai ayyuhal musyrikun. Dadi nabi bisa sabar tenan. Wong kafir ning komunitas ya jenenge Darun Nadwa iku ning komunitas kafir umbek nabi diparani. Mereka kan pertama wantola qal mala umingum anim suwasfiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Dadi ketika nabi menggulirkan satu faham, nah Tuhan itu satu. Mereka pun bergerak rapat. Iya Muhammad kok gerakan Tuhan satu. Repot kita. Tuhan kita kan biasa banyak. Wan talaqal mala'u minhum, ayo kita rapat. Anim suwasfiru ala aliyatikum, kita harus sabar, kita harus komitmen bahwa Tuhan kita ini harus tetap banyak. Lu di rapat itu nabi enggak diundang datang. Ayo adu argumentasi. Terus nabi diwari pangeran wa udzurukalakum edzurukabau matalar rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal dirju. Ternyata orang kafir, ya dites ngono toh. Kamu seneng gak punya majikan banyak, perintahnya macam-macam, mereka memaksa nuruti semua. Sama satu majikan saja. Ya seneng satu majikan. Terus Allah itu ketua kamu, Tuhan itu ketua kamu, pimpinan kamu. Kalau banyak terus piye, nah perintahnya gitu-gitu. Akhirnya mereka sadar, terus Quran menanya alhamdulillah. Jadi itu Nabi itu luar biasa sabarnya. Orang terus mutung. Ya saya ini mutung. Wandani ra nurut, kandani ra nurut. Dasar cahele. Yo kiye ini sing eleh. Wong sunah Rasul kon sabar kok. Lah kula nuruti muteng ngaji jenengan, ngaji adat kok rembang rene tinggal turu Mustofa, muteng muteng. Ning arep kowe iso turu cara go guri kaya apa? Yo tapi yo ana wong turunan hebat lah, Gus Dur turunan yo hebat. Amun apa nak menapa yo apa Gus Dur, jadi turu tapi ana ngomong iku paham. Mesti paham kalau orang ngomong tidak paham di sini. Mesti paham kalau orang ngomong ngomong. Tapi tidak paham apa? Di sini. Aku tidak putih rauh keramat. Itu jenisnya masal. Apa? Maksudnya saudara ini perumpamaan umpamboten. Orang itu akan sadar dengan masal tadi akan kata sikam apa? Mana aka antat da'ya mimma laisalaka mimma lil makhlukin. Apa yubihu laka antadda'iyya wa huwa rabbul alamin. Allah melarang kamu ngaku barang yang milik orang. Misalnya HP wae rugi entah aku, kan enggak boleh. Wong ngaku wae barange wong e ra oleh apa meneng ngaku sing sifate Allah. Kayak Allah itu kan rububiyah, punya hak yaf'alu ma yasha. Kowe ra oleh sebagai manusia terserah kowe. Ra oleh misalnya aku di santri kita dungakno manfaat iki ora ra oleh kok koyo pangerane nentokno. Ya sempo, terserah pangeran. Raulah kau kiai kiai sih terlalu fakih kau tuh. Iki tak tunggu no manfaat. Iki wani aku tak tunggu no kuala. Iki pangeran tapi yang nonton no manfaat. Amatir kang dia ini rasan terangan aman di bar no raus. Murah pangeran raiso kan. Kadang santri misalnya Ruben tak senangi Mustafa tak senangi Julian ngaji tuh. Misalnya tak kedingin turu, jubli pas turu ngipi ketemu Nabi sih ngerasa apa. Mau ngipi junub yura. Pokoknya rarah ngunai pokoknya manusia rarah ngunai sih ngerasa mau penge. Sifat sifat serba tahu itu hanya milik Allah. Oh, ya sudah kita tidak perlu merasa serba tahu. Maka makanya afalubi hula ka antat ba'iyah wa huwa rabbul alamin. Bagaimana mungkin kamu mengklaim sifatnya Allah ngaku barangnya wong ora oleh apa meneh barangnya? Lah pangeran nak nerangno ngoten pakai masal. Kamu-kamu ini pernah enggak punya barang kemudian orang lain setara dengan kamu dalam pengoperasian barang itu? Wong kafir ditanya gitu, ya ora oleh mata wekku ya aku paling berhak. Lalu alam raya ini milik Allah, semua milik Allah. Masa Allah yang memiliki, kemudian ada zat lain atau benda lain yang setara dengan Allah. Akhirnya mereka sadar, oh nak ngono sirik itu logika yang salah. Salah. Terus mereka tobat. Itu termasuk sabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora ono ning kareh nabi kaum kafir terus wah tak dalain satu tahun ra ono. Nah, ada wong alim ora pati seneng poso, dasar ora kuat poso. Tapi memang secara tareh itu memang orang alim itu kuja. Tapi umpama ya kuja ya poso kuwi ate. Tapi kalau dikonjok kula nak poso terus ibu Gus utek ler dulu ya ler. Jadi utek terus apa? Mane dalail ya ibadah. Aja kok wis ora iso kuja ya ora dalail ya ora poso. Tambah elek meneng. Wis rontok-rontok ana ngono kan. Apa masalah? Aku belum ketemu mana? Gambaran. Murah gambaran nyata, aku gambaran. Lo sapi aku takut. Saya punya barang itu orang lain tidak boleh sok menguasai barang ini itu gambaran apa nyata? Nyata kok. Mulai aku mau darah di gambar. Nyata gak? Iya, sorry so mana nih? Ini orang iso. Tapi nak gaya-gaya kuno mana nih umpomo? Tapi curi pulon curi ngalim. Umpama mau piye wong nyata kok darane. Apa kan? Iya. As padha, pokoke paham ya, pokoke ngene iki. Ya seperti itu, pokoke agar gak paham ya seperti itu. Kadali kae koyo mengkono-mengkono kabeh fasilun rang nang ingsun. Kadali kae koyo mengkono-mengkono kabeh fasilun rang nang ingsun ala ayat ing boro-boro ayat. Nubayyinuha satruse iki. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Mulane kula suwun ya pokoke sing ngaji kula anu nak kepengin iman be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya yakini nabi ku bayinan. Bayinan ku banget jelasé. Pokoke nabi nak ngendikan, itu logika hak, logika kebenaran itu jelas sekali. Sampai wong kafir wae gak berkutik. Mergo nak gawe logika itu masuk akal. Problem kita sekarang kalau sholat kok terus nane itikaf ning masjid wiridan, tapi uteke ora mlaku. Itu ya harus kamu hormati kan, tapi dia tidak bisa makili warasatul anbiya dari segi hujjah. Mergo piye hujjah iku watilka hujjatuna ataina Ibrahim ala kaumi, hujjah itu harus diadu sama kaum, sama yang berbeda. Enggak bisa kamu menobatkan orang hanya dari masjid, dari kamar mbok dungani, mbok wirid ora iso. Kudu pernah adu argumentasi. Lah sekarang kalau enggak debat terbuka, setidaknya sama-sama dilempar logika Tuhan satu dengan logika tiga kita lempar. Kita lempar di pasaran, lewat internet, atau lewat ngaji, lewat terbuka. Nanti kan kelihatan mana yang lebih kuat, paham ya? Karena tadi logika Tuhan tiga, misalnya kalau Tuhan tiga, lalu yang paling kuat siapa? Yang bapaknya. Ya berarti ketuanya bapaknya, berarti yang dua anak buah. Berarti gak jadi Tuhan, pokoknya apapun itu. Gak boleh kan, kalau kamu sendiri uzlah dewean mergo ngrasa saleh itu menentang sunnah rasul. Sunnah rasul itu memproklamirkan diri kalau dia rasul dan dia membuka diri dan setiap ayat Allah disebut inna fi dzalika la ayat, ini ayat harus kamu ketahui. Makanya ulama itu anti uzlah. Sehingga mengatakan kitmanul ilmi itu dosa besar. Kalau uzlah itu hatinya saja. Saya secara hati uzlah. Meskipun saya kumpul jenengan hati kula mboten ate eling. Ya jogi era aku tahu ilmu mboten ate. Eling pangeran, eling pangeran diutus eling Kanjeng Nabi. Ya Kanjeng Nabi dititipi kuwe lah mulet. Mulet kan sing biru. Aduh, repot. Sing ngendi kan Nabi. Titip ka bibi kumatku. Akhire samina. Jane kita ora oleh protes-protes. Tapi piye wong sing ngendi kan Kanjeng Nabi tope ngono badhe kapundhut ngendi kan kumati, kumati. Mergo wis bereso ora do bulet tuh bereso. Terus karwan apik ora ngarah Nabi ngendi kan apa? Karena bulat tu, mana orang kiai di umat bulat kok tersiksa, orang nabi sebagai seorang nabi bulat kok tersiksa, biasa itu. Dah ngomong lagi. Contoh gampang itu begini misalnya, Nabi Musa itu pernah debat sama Fir'aun. Satu perdebatan satu begini di depan umum. Saya ulang lagi, ini di depan umum. Musa, lalu Tuhan kamu itu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun cek ini. Oke, kalau Tuhan kamu itu Tuhannya bumi, saya berkali-kali jalan-jalan kemana-mana. Ma'alim tulakum min ilahin wairi. Kamu tahu kan di sini yang dituhankan saya tok. Oke, ya. Terus Fir'aun masih membuka satu logika. Tuhan saya menundani langit, kata Musa. Haman diceluk. Haman, ibni li sorhala ali ablugut asbab masyur. Ya Haman, ibni li sorhala ali ablugut asbab. Asbab bersamawati fa'atol ya ilah ilahi. Haman, saya bangunkan piramida yang tinggi. Saya ingin melihat di langit. Betulkah ada Tuhan Musa? Ini kan jelimet. Karena nanti kalau piramida dibangun, Fir'aun naik pun kan enggak pernah melihat Tuhan. Dia tetap akan gear. Yang Tuhan saya, ternyata setelah saya bikin piramida, di atas juga enggak ada. Apa yang bisa mengalahkan Fir'aun? Adalah hujah. Akhirnya Nabi Musa merasa mensifati Tuhan, Tuhannya langit bumi itu enggak efektif. Dalam konteks melawan siapa? Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ngetikan gini. Ya sudah gini aja. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Yang menuhani nenek moyang kamu. Oh, itu aku kau Fir'aun. Karena umatnya Fir'aun baru sadar kalau Fir'aun Tuhan, babanya tanpa Tuhan dong. Kan Tuhannya datang terlambat. Mereka tahu Fir'aun punya bapak, punya mbak. Kalau sekarang Fir'aun Tuhan, berarti babanya tanpa Tuhan. Karena Tuhannya lahir kemudi. Kalau Yesus Tuhan, jangan lahir di bumi dong. Gak melok gawe jadi pangeran. Sekarang Tuhan Yesus lahirnya di bumi. Lalu sebelum ada Yesus, bumi yang gak bikin siapa? Kan Tuhannya baru lahir. Nah itu terus banyak anggota kerajaan yang iman. Yang nantinya jadi cerita waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumun apa imanahu. Karena ketika debat itu kelihatan kualitasnya Musa jauh di atas kualitas siapa? Fir'aun. Makanya mereka diam-diam iman. Makanya hujah itu kuat sekali karena orang enggak bisa bantah. Badine wong saleh sing khusyuk. Iku akeh wong kafir astagfirullah ning atine menurut. Ceritane ana wong pengen disini astagfirullah kok anak turun ke ora. Orang tahu kepikiran bikin perda apa, sing iso menghalau wong zina, tak gerakan apa wong jenis semua yang mulan bener ahli hadis, ahli hadis pun orang sholat ada fatwa itu bambu tenang. Sekian menang hari, tiga virus sakit cangkem manus bang menang mau. Gue pentingnya pola ahli hadis, tapi aja aku loh, aku loh ahli hadis. Masyur. Imam Malik itu selawasin yang masjid Madinah tukang itikaf, tukang mulang. Itu ada orang di komunitas masjid Madinah. Wajat tu fil Madinah timi atau fakih. Saya di Madinah menemukan mi'ata aminin. Saya di masjid Madinah menemukan 100 orang bisa dipercaya. Lawi itu minu ala baitil mal la tamanu. Kalau saya jadi beri kekuasaan mengelola baitul mal pasti bisa dipercaya. Ma akhadtu minhum al hadis, tapi saya tidak pernah mengambil hadis dari mereka. Lima ya Malik dari laisu min ahli karena mereka ada ahlinya. Nah, ke ahlinya kan takoki cara wong nate ditakoki wong ra alim takoki ora. Masyhur. Jadi orang orang cerita perang Siffin itu Abdul bin Mas'ud itu belo Ali. Jadi asing Ali hadis. Iya, wong gede dia urip pernah. Mereka guyonan-guyonan itu perang Siffin tahun sekian zaman itu Abdul bin Mas'ud itu iskabundul. Anak melo perang Siffin berarti dia tangi meneh. Orang Ali hadis kan ngerti tanggal-tanggal ini, apa? Ngerti apa? Tanggal-tanggal. Sehingga Ali hadis itu tahu betul kalau ada rawi kok kualik. Itu tahu betul. Makanya ahli hadis itu gak mungkin nyon saya misalnya orang Syiah bilang kalau orang Syiah kalau provokasi kan gini. Kok iso Abu Bakar jadi penggantine Nabi? Nabi ku dhe putu kok iso keliyo. Wong ana putune kok keliyo misalnya. Wong ana putune kok yaitu Sayyid Hasan Husain kan putune Kanjeng Nabi. Wong ana putune kok keliyo. Nah ahli hadis cara berpikir sederhana. Sayyidah Fatimah itu nikah itu tahun ketiga Hijriah. Pas Nabi Sugeng itu Sayyid Hasan Husain itu cek umur 7 tahun, 6 tahun. Wong Nabi salate cek ditumpaki be Sayyid Hasan. Bahkan masyhur kena apa uyahe bayi lanang mau disirati tok. Mergo wong roh kabeh pas Said Hasan nguyuh ning pangkuane Kanjeng Nabi ya tercer iku menjejek cilik. Lah saiki umur segitu mungkin enggak jadi pengganti Rasulullah dalam hukum Islam, ijek sobi. Paham ya? Lah tapi nek kowe wong khusyuk lunak-lunuk nek sikandani. Sing bener ku sia, jajal mbah ono putu kok keliyo. Kau ikhlas mbah, nak ada putu kok orang keliyo. Wah, orang ikhlas yang ada putu aja keliyo. Kan gak mikir, kan? Paham? Terus berhubung dia khusuk, ngandani wong, ngandil meneh kan wong khusuk. Ngono maksud? Paham? Tapi nak khusuk kan orang ngandil. Mulanya saranku, kan orang pati ngalim, cukup khusuk teman-teman. Khawatir, kok ngomong kamu yang keliru, kok? Tidak. Kok kasusnya Dimas Kanjeng. Umpama dekne preman gak iso gak ngumpul duit sebanyak itu. Jawab. Tidak bisa, biar-biar gara-gara berkedok khusyuk. Tapi ojo kotor kue rahu su, ojo kan seneng ampuk nantang perkara. Mesti ojo fatwa, kalau tidak khusyuk itu jangan fatwa. Soalnya itu ahli sunnah dari Abu Bakar Umar. Toh ahli sunnah tetap menghormati ahlul bait. Enggak ada ceritanya ahli sunnah benci ahlul bait. Pasti menghormati ahlul bait. Kita pasti meyakini khaliful apa khamisul khulafa itu ya Sayyid Hasan. Kita sangat menghormati. Kumpulan itu ada tek-tek udah dari Sayyid Hasan Husain karena saya pengagum beliau. Cuma nak pas iku kok mengganti siapa? Rasulullah itu secara umur boten mung boten. Karena masih kecil sekali. Pun kula terusno nggih. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'qilun. Bagi wong sing ora. Ya wis akhire Musa sinten Fir'aun sak balane krasa nak pangeran iku. Napa? Boten Fir'aun. Mergo nak pangerane Fir'aun terlambat datang. Mergo babae berarti tanpa pangeran itu jenis cerdas. Rabbukum wa rabbu abadikumul awali. Ya sama seperti Nabi Ibrahim. Him, pangeranmu sapa jare Namrud? Pangeranku sing uripno sing matekno. Jare Namrud mek penjara loro, sisi tok ditekek, sisi tok dibaro. Lho aku mateni ya iso, Him. Uripno ya iso, lek iki urip. Ya kan kowe ra iso nerangno wong sableng, ini ndak menghidupi ngembaro kan gak iso wong sableng ngono kok. Akhirnya enggak ganti debat aja, ganti pasal. Pangeranku sing jalan sering ini dari timur ke barat. Kalau kamu Tuhan, sekali-kali ke barat ke timur. Kan gak iso fabrital tadi. Jadi debatku gak usah kowe ngomong tahkik-tahkikan, tapi sing penting ku nak kira-kira mandi yo genti yo cocok. Ndak seperti itu maksud saya. Aku maksud saya piye wong sabre kok maksud-maksudan. Wis pokoke genti alat debat ngono ae. Kayak Nabi Musa tadi, ketika mensifati Allah Tuhannya langit dan bumi, kan Fir'aun gak mau kalah. Karena dia merasa yang menuhani langit dan terus digenti. Kalau gitu yang menuhani mbah-mbah kamu, nenek moyang kamu. Wah semuanya, itu orang mesti mikir, kalau Fir'aun Tuhan berarti gak ada generasi sebelum Fir'aun. Dan kalau Fir'aun Tuhan harusnya kan gak ada orang atau manusia atau generasi sebelum Fir'aun. Karena semua makhluk menunggu adanya Tuhan. Nah Tuhannya wis terlambat gini. Lalu orang-orang dulu Tuhannya siapa? Ya itu akhirnya hadirin sadar kalau Fir'aun itu tidak Tuhan. Semenjak itu banyak yang mengkhianati Fir'aun. Ini disebut waqala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu napa? Iman. Nah ini orang-orang akhirnya mengkhianati siapa? Fir'aun. Ketika ada rapat untuk membunuh Musa dan Musa masih di Mesir, yang ikut rapat membocorkan ke Musa. Disebut wajah arojulum min aqsal madinati napa yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bikaliya qatulu ka fakhrus inni lakaminan nasih. Jadi apa berdebat karena dia sudah apa iman, makanya ketika ada rapat membunuh Musa, orang-orang yang ikut rapat tadi pagi sudah membocorkan ke siapa? Musa. Barokahnya apa? Karena sudah iman. Kenapa iman? Karena dia menyaksikan perdebatan Musa dan Fir'aun. Dan secara skor Fir'aun itu gak levelnya. Ini yang diyakini ahlul ilah. Dan itu yang ada di Quran. Tapi orang Islam itu roto-roto seneng sing rontok, sing seru. Sehingga sing diceritakan menangi Musa itu pas adu gedigda. Ya, nah, itu sing innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu ya ada Quran ya, tapi sajane itu tanpa itu pun wis. Wis menang. Tapi berhubung Allah bereso sebagian umatku senengnya seru-serunan. Akhirnya dituruti juga yang model seru-serunan. Tapi akhirnya ahlul ilmu gak butuh itu. Paham apa? Gak butuh juga seru nih. Mereka us bener. Fa'aki mongko jumeneng osiro ya Muhammad wa Muhammad. Fa'aki mongko ndaka osiro ya Muhammad wa Muhammad wajah kain wajah siro. Nidini ketika agama hanifan khalid jecek ma'ilan tegesi ngantong dong ilahi marim ad-dini khalis e akhlis tegesi murnekno siro dina ka ing agama siro. Terus lillahi krono Allah sarasan antayo siro wa manan wong tabi akang adat sopaman ka ing siro agama iku apa fitro tawwah iku fitrai Allah khilko tahu tegesi penciptaan Allah alatikan fatro kamu sedawi sopa Allah ta'ala anna sayang so aneh yang ngatasi fitro. Wa ya ta fitratun nas ya dinuhu berarti fitratu wah mana fitratu alim nas atau fitratun nas di fitratillah ya sami. Iku dinuhu ya ku agamane Allah ailzamu ateke sene tekono sira ha ing fitratu Allah. La tabdila ora ana pencipta, ora ana penggantian kemujud di khalqillah kedue. Aturane pangeran manane ciptane pangeran, aturane pangeran eli dinihi tegese krana agamane pangeran. Ela tubadilu, tegese aja geman ganti sira kuring di. Atus nyata nggih hujah Kanjeng Nabi malih kula contohno nggih. Orang kalau perang itu kan takut mati. Yang namanya perang itu kan potensinya mati. Itu dulu sahabat-sahabat itu kemudian ada syair itu terkenal sekali. Itu begini kalau motivasi perang itu sebut ini. Wa malam yamut bisayfi mata biwirihi ta'adda tatil asbabu wal mautu wahidu. Kalau nu ngapal syair itu bapak Rian sering mau syair. Meskipun itu syair yang sudah dimodifikasi dari dawuh-dawuh Nabi, karena Nabi itu tidak mau menghentikan apa? Syair. Apa tadi saya pertama ngertiin apa? Wa malam yamut bisayfi mata biwirihi. Orang yang enggak mati dengan pedang, toh nanti tetap mati dengan yang lainnya. Wa malam yamut bisayfi, toh mesti mata. Kan orang enggak ikut perang kan takut mati. Okay. Orang enggak ikut perang itu kan karena takut mati. Lalu mati sendiri bisa dihindari enggak? Kan enggak bisa. Paham ya? Wa malam yamut bisayfi mata biwirihi. Orang yang enggak mati karena pedang, pasti mati dengan cara yang lain atau dengan sebab yang lain. Mu'ta'adda dadil asbabu wal mautu wahidu. Mungkin penyebab mati itu banyak, tapi tetap saja mati. Itu dulu, bahkan perang yang menakutkan saja itu kekuatan argumentasi menjadikan orang itu ya biasa saja perang dulu zaman siapa sahabat. Ketiga misalnya Nabi mencontohkan begini. Ini bukti bahwa Nabi itu Hujjatullah al-Baligh. Saya punya kitab namanya Hujjatullah al-Baligh. Di situ ada argumentasi para nabi mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Oh, saya punya kitab banyak, ada Hujjatullah al-Baligh, ada Hujjatullah al-Alamin. Kebetulan saya sering baca dan paham. Mesti ora paham-pahaman, paham tenan. Ini bukan karena sombong ya. Wong ngomong kaya kula penting, sing hasud ben nyaingi sing dadi seru. Coba hasud terus gremeng tok ora gelem napa. Nyaingi. Sing seneng tambah percaya. Ketika Nabi ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Logika iba manusia akan mengatakan ya Rasulullah hada al-qatil fama balul maqtul. Oke, kalau yang membunuh di neraka kita sepakat ya Rasulullah. Lalu yang terbunuh dosanya apa? Dia kan korban, ngapain tetap di neraka? Ini dalam konteks orang duel ya, orang duel. Dia orang apa? Duel. Nabi jawabannya tadi kan pertanyaan hanya berdasar iba. Oke, kalau yang mati di neraka kita sepakat ya Rasulullah. Lalu dosanya yang terbunuh apa? Jawabin Nabi enak. Innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia sebetulnya mentalnya juga pembunuh, cuma nasibnya sial saja dia terbunuh. Dalam konteks orang duel itu kan sama-sama mentalnya kotel ya enggak? Orang duel itu semua mentalnya kotel apa maktul? Kotel, pembunuh semua, cuma nasibnya dia maktul. Berarti maktul itu status sejati apa status enggak? Enggak. Maktul itu nasib. Statusnya dia tetap kotel. Itu hebatnya Rasulullah. Ya saya ulang lagi, ada orang duel sama-sama bawa pedang. Falqatil wal maqtul finnar. Yang membunuh maupun yang dibunuh di duel loh ya sarannya ya, jangan tidur terus dibunuh. Misalnya Ruhin turu tak sebelah, maqtul ini. Tapi kalau dia duel, terus dia mati. Dia mentalnya qatil, nasibnya maqtul. Dia mentalnya pembunuh tapi nasibnya terbunuh. Makanya dia tetap di neraka karena hakikat mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya terbunuh. Paham ya? Makanya menurut saya, aku tidak perlu saat ini tokoh-tokoh politik yang kalah. Mentalnya mengalahkan dia, nasibnya kalah. Jadi tidak perlu gue ibar, dia mentalnya juga ingin mengalahkan. Cuma nasibnya kalah. Ini kalau nunggu ya, kadang ya saat ini kayak gini. Nah, khasut ya saat ini. Kadang-kadang mentalnya kompetisi. Cuma nasibnya kalah. Tapi gue gedenya keliru, bukan kompetisi dalam kesalahan. Bedanya kan ikut toh. Tapi nak mereka hasut harus kamu luruskan. Sami mbah, habis ini sami. Cuma nasibnya mereka. Nah hasutnya kena-menan dilek. Di pulau ini, bukan saya korbannya. Saya kenapa harus nerangkan ini? Karena korbannya itu guru saya, ada gurunya. Saya itu masih ingat zaman Mbah Sahal, zaman Mbah Mun, Cek Kerso, nanti kan banyak. Yus keji, itu bagi gede tuh hasut. Malah lor, duweran duwe, bener gak duwe. Kaya aku jadi kaya gede, mau bener, untung jadi kaya gede. Dewe bahasa alim kan tadi. Ya karena tadi ya kadang-kadang itu setelah ki gede bawa mobil terus pidato. Ya kiai bisa berjuang. Kuwi ku melaku. Kiai babu runcing berjuang melaku ora koyo kiai sing numpak mobil. Ya kiai dhisik lah cara menangi di mobil yo numpak mobil dhisik kono numpak mobil mobil. Sopo? Mau digo kasut mek kiai sing numpak mobil ku critane tok kiai zaman dhisik. Mak melaku ke mondok ke berjuang yang melaku 10 kilo gak gue mobil mau sanggup ke arah kenapa ya kisah ini gue mobil marungnya ini gue kasut bah bang kasut itu gue alat lo boleh balik itu mengikir kecilin makanya ini kan masalah nah cara kulo kita nanti kecilin saya kira kulo kita rasa cilik kasut itu boleh penyakit elek dia rasa kasut terus biasa wae nana dia gede alhamdulillah nana sing gede nana sing kecilin ya alhamdulillah nana sing cile, orang cile evil jannah gede gitu kok. Ya, tapi gara-gara wah, nanti kalau suruh gitu, nak cile ojo kasur, nak gede ojo sombong. Nak cile harus ada diperingin sombong, usah iso sombong kan. Uang diutang usah iso sombong. Bingung berapa iso? Ya gede ojo kan tawadu, angel kan lagi gede kok kongkon. Tadi yang dihitung Allah itu mental, mentalnya itu apa? Mentalnya mengalahkan, meskipun dia kecil, kalau mentalnya mengalahkan ya dihitung al-bukhlib, orang yang ingin menang sendiri. Karena tadi, saat kiai cilik ngerasani kiai gede, mentalnya dia itu kan menjatuhkan orang lain. Berarti mentalnya dia itu menjatuhkan, enggak betul. Tapi kamu tidak usah benci, cuma kita ingatkan supaya kita ini enak semua. Coba pepe cilik, terus ngasuti sing gede. Berarti Allah mesti gawe sing gede, mesti. Kali ini dunia Quran, wong gede gede, Allah gede gede barwani. Kali ini dunia kitab, wong gede gede bangun bahasa. Orang akhirnya harus menerima. Kau kersani pangeran mau apa? Terus ngono pangeran tiap angkatan zaman Imam Syafi'i gitu. Orang gawe Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i wong gede ya kan buat ngatas kulo. Kuba ya nepal Imam Syafi'i, tapi wong soleh. Itu orang-orang yang sowan beliau karena kalah debat. Iku aslinya mau kalah, tetap kepengen debat. Bar gremeng. Wakai Anis Syafi'i jorok saja kan, awas apa nama tak jodoh. Ini bahasa aslinya. Wong Arab kan, wong Mesir kan, kan dia hidup di Mesir Imam Syafi'i setelah debat. Itu bahasanya mau jodoh sih. Kalau rosak jeneng-jenengnya rong, kalau sering mau cetare, kita terang loh, apa ham, karena lali. Walhasil, tapi pas debat itu dia kalah. Terus si orang tadi ini gelalah kepet, pas ngeremeng ketemu murid Imam Syafi'i, lapor ke Imam Syafi'i. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi tak tunduk sama Anda, dia tuh berduma protes. Muni iya mau dengar pejenengan. Jadi Imam Syafi'i lucu. Berarti aku hebat. Aku karismatik. Wong sing gedenge ngarep rawani. Jadi Imam Syafi'i ku nak dirasani wong seneng. Berarti aku wibawa mun nak ngarep rawani. Iku Imam Syafi'i itu tidak pikirannya positif. Ya mestinya diceritani dirasani wong kan gedeng. Imam Syafi'i seneng. Nanti ngerasani berarti di depannya enggak berarti aku wibawa jadi butine ning arepku kawan wanine ning wuri berarti aku wibawa itu Imam Syafi'i kok gak tahu wah munafik ning arepku nyucuk jebule ning guring rendah berarti aku wibawa jadi Imam Syafi'i wong lucu justru cara berpikir dene unik masyhur akhirnya dene gawe syair kula apal syair ini annasu syauq manusia itu koyo bunga mawar. Ya, manusia itu kayak bunga mawar, itu masyhur. Bunga mawar itu adalah lainun-lainun itu lemas idza nadzuru kalau hanya mereka melihat. Tapi kasar kalau mereka pegang. Jadi manusia itu delok adoh, engko ora asik. Kira wong marung, misale wong bedukan mbok delok adoh, delok jagungan, ketemu tanggane takok, kan asik mbok delok adoh. Tapi kira akrab. Jebule asik guyu-guyu ngrasani tanggane. Tapi delok adoh. Di Islam ini saling senyum, senyum itu ibadah. Barang kok rumah no, juga boleh senyum itu ngerasani. Mulai dari Imam Syafi'i, uang itu apa? Kau kau ngaji tafsir jalan lain, itu apa kan wapi? Ngaji maknani, rasa usah parak-parak. Kenapa saya gem ngaji? Di bangun rumah nganggur, lu. Kau ada cerita apa lagi? So kau yang ngaji ya? Ngaji, itu apa itu? Masyur saya iri Imam Syafi'i itu manusia itu kayak bunga mawar. Jadi nambut itu apa itu? Gue indah, ini mau cekal itu. Kasar, orang-orang ini menurut saya yang ngotong kemarin pacaran itu asik, orang-orang rasanya orang-orang rasanya ke daerah lagi, emang kalau dia ilah rasanya seneng ke daerah aku, ya lah yura kuat aku yura kuat daerah aku siap turu ini gue jadi sobus paham gitu. Jadi melalui wong ngaji, ngaji ilmu ahwal, yaitu sudah trennya manusia seperti ini. Zalikat dinul qayyim. Walakin aksara nasi tetapi ini agar dia menusul ayy kufar maka tetap si kafir maka ulai alamuna kurang ngerti sopa kafir maka tauhid Allah yang tauhid ini wang api usopo muni bina kang balik kabe ilaihi maring Allah rojina tetap si balik kabe ilaihi maring Allah ta'ala iman gel berkoro amaro kang perintah sopa wa ta'ala biing mawana hal nyegah sopa wa nusan iman utawi dawoh iki kuhalun tetap hal min fa'ili akim sanging fa'ili lapat akim muni bina iku hal hal songko kata nopo fa'akim tapi itu janggal janggale fa'akim mak mufrad mukhatabe mufrad kanjeng Nabi Muhammad munibina nopo jamak berarti khale jamak tapi sahibul khale nopo mufrad mulane dijawab Imam Suyuti khalun min fa'ili akim wa ma urida bihi manane khal sangka lafat akim lan sing terkandung ning lafat akim yaiku khitabun lin nabi khitabun li ummati kalau Allah ngitopi kanjeng Nabi berarti padha karo ngitopi umat. Wa malan perkara urida kang den kersano apa mabi lan aki. Akimu tegese nglakoni sira kabeh. Wa takulan wedi sira kabeh ing Allah khofu tegese wedi sira kabeh ing Allah. Wa akimu lan nglakoni sira kabeh salat ing salat wa takulan lan aja ana sira kabeh menan musyrikin setengah sange wong sing musyrik kabeh. Minal ladzina farrahu dinahum wa kanu syia. Wong musyrik ku sapa? Ya minal ladzina iku wong akeh. Utai ladina ibadalun dan ibadal bi'adadil jari kelawan baleni huruf jir. Farroku kang podo misah-misah atau kang podo gawe nopo. Apa kan? Gawe perpecahan sopo ngakeh dinahum agama nopo. Wong Islam ora ono sing pecah kan? Wong Islam itu apapun ono Syiah, ono NU, ono Muhammadiyah, ono Wahabi, ono Idrisi, ono. Buat aku ini pengirahan tetap Allah, Nabi ini Nabi Muhammad. Mulane nggone komunitas muslim dunia sing masalah Muhammadiyah tok. Mergo ketambahan sih. Mirza Abdullah. Makanya Arab Saudi itu orang Syiah itu di Arab Saudi masih boleh haji. Tapi kalau orang Ahmadiyah enggak boleh karena orang Syiah pun masih Tuhannya Allah. Muhammad nabinya masih satu. Yang beda-beda agama itu hanya Katolik, Protestan, terus Anglikan itu memang benar-benar beda Tuhan. Kalau kita ini enggak, ya tentu kita beda politik, macam-macam, tapi itu kan enggak prinsip. Yang prinsip dalam agama itu kan Tuhan, Tuhannya umat Islam siapa? Seluruh umat Islam. Makanya yang dikritik pisah-pisah itu hanya non-muslim. Paham ya? Jadi kita ini pisah itu majasi dong, enggak hakikat majasi. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada ayat NU, ayat Muhammadiyah, sampai ikut titinan. Astagfirullahaladzim. Oh, khairat. Oh, dari dia Muhammadiyah. Tapi nak NU, senenu, dari itu. No, utu ilah sabili robiga senapi hikmati al muhidotil. Makanya sampai jadi guyonan tu. Ada orang NU pemuda NU enggak pemuda tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ditambahi taala kan enggak ada sunnah rasulnya. Setelah itu ada pemuda Muhammadiyah pemuda tu. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala wabarakatuh. Saking mangkelnya tadi warahmatullahi kok ditambahi. Dia menyaingi warahmatullah tanpa ta'ala. Itu hanya anekdot, tapi itu cerminan bahwa yang penting kita ini beda. Tapi akan selalu ada orang-orang alim yang biasa. Dulu kayak pakai Mas Kumambang itu gurunya Mbak Zubair. Mbak Zubair itu abahnya Mbak Mun. Dulu alim-alimnya orang Gresik itu namanya kayak pakai Mas Kumambang. Itu beliau itu gak mau kentongan. Kalau kentongan itu Nasrani. Dulu kan zaman ada ide adzan kan. Sahabat menausul kentong ya Rasulullah, kata Nabi nanti mirip orang Nasrani. Api nanti mirip orang Majusi. Kalau trompet, wah mirip orang Yahudi. Pas ide itu ada sahabat lari-lari mimpi diajari azan. Terus mimpinya sahabat tadi dipakai napa? Azan Allahu Akbar tanpa kentongan, tanpa trompet. Tapi kiai-kiai alim di Indonesia Wali Songo pakai beduk, pakai kentong. Dan itu ditentang juga. Sebenarnya yang tentang itu tidak hanya Muhammadiyah, tidak hanya Wahabi. Di internal orang-orang alim banyak yang tentang. Kiai Faqih termasuk yang tentang itu. Kiai Faqih itu Gresik tapi yang ikut jalan mana Kiai Faqih itu? Yang ke Tuban. Ini Paciran. Ini tidak yang terkenal itu. Yang Tanjung Kodok itu. Apa itu istilah itu? Ini Paciran terus-terus yang terkenal. Yang ini Tanjung Kodok itu. Kenapa Kiai Faqih? Buatan-buatan lambungannya Kiai maksudnya terkenal itu. Sedayu ge sedayu sedayu. Gue wis nang amturanan lho. Sampai dulu itu ketika Mbak Mun muda itu, Mbak Fadol itu yang duduk. Muridnya itu pinter, masyur, guyonannya kaya-kaya. Jadi kentongnya dibungkus, sehingga ada beras goni. Goni, sehingga lomba lari karung itu. Barang kaya ini teko, kaya dulu, tong-tong-tong, tapi suaranya rapat tiba. Kentong, kita! Buatan Mbak, ini kumon kula bungkus. Goni, lontok goni. Buatan lontok. Jadi ini dunia pesantren itu orang alim-alim ya sudah bisa gitu. Walhasil singkat cerita ke Fakih Mas Kumambang itu masyur. Terus kata Mbak Sahal itu ngaji Mbak Zuber, Mbak Zuber ngaji ke Fakih Mas Kumambang. Ke Fakih ngaji Mbak Mahfud Termas. Mbak Mahfud Termas ngaji sengarang Iana itu Tony Bin Said tapi bakar sinten satu. Nah Mbak Mun ngaji Mbak Karim Nirboyo, Mbak Karim Nirboyo ngaji Mbak Hasyim Asy'ari, Mbak Hasyim Asy'ari ngaji Mbak Mahfud Termas. Jadi hidupnya itu di Mbak Mahfud Termas. Cuma ngajinya di Mekah, bukan di Termas. Yang Termas sekarang itu yang adiknya Mbak Mahfud. Jadi yang dulia sekarang itu dulianya Mbak Dimyati, bukan Mbak Mahfud. Nah itu murid-murid yang alim-alim itu beda-beda. Termasuk Mbak Hasyim mentoleransi, tapi kalau Mbak Fakih enggak. Mau tenang kentong. Dibantah mbek santrine, mulai dhisik santri senen bantah. Mbah narano kentong ngomong krungu adzan piye nek pe salat. Mbah wali kadang metu gayane, aku fakih. Mosok adzan kalah mbek kentong. Kundekne adzan kok Mas Kumambang wong sak sedayu sak Gresik sak Lamongan krungu kabeh. Dadi krawate ke fakih tau adzan sak kabupaten krungu. Mosok adzan kalah mbek kentong. Adzan nak speaker kan sak nang desa tok, sak kabupaten. Mulane wong alim kudu kartu ngamuk bareng, nek ngamuk ora keramat-keramat. Tapi balene ya ora iso wis pisan. Mulane wong kudu nang alim. Ya wong alim macam-macam, ya keramat itu macam-macam. Jadi aku lho niku padha kula ya ana kentong, yen bapak nggih kentong, ya tetep kentong. Kula nate takok iku, jare kentong ku nasabah. Sebagai nasrani itu, iku apa jenisnya? Kelontengan itu larang kok. Iku murah kok, prengam. Murah, ada gitu tadi. Nah iya sih mirip nasrani itu kan, apa? Kayak gendong, lonceng. Iku preng, awur. Padahal ini ngerti. Oh iya, yang duduk itu mirip satpam, iya orang mirip. Dijo orang. Kan mirip satpam sih, gue nuduk, ini ada banjir. Mau Nabi Perso itu dipadak, ada satpam, ada orang. Dijo. Untuk aku salah, lu iya sampai jajal bebek Nabi kenal aku, ngaku lama kira warna satu lagi ya tes awes, padanannya kentongku itu ambek gereja karo ambek gedu sapam apa? Pos kambling, itu mirip di? Pos kambling pos kambling, orang mirip blan jadi paus warna sana gue Italia takut ini mirip gak dengan milik anda? Ngkono kau wesi lo arang terus wapi terus wah ini kentong kadang kok bongkotan sih mesmeh rayapan itu terus betul sama betul mungkin orang lo ras tujuh lo darah ini kita kita sih yang barang elek kok geger ngepong tong tong tong jamaah ya supaya orang mirip nasrani teman-teman kangkang nak mangan ya takon tong tong tong mangan sebenarnya gak mirip nopo. Jadi dulu kia-kia yang beda bahasa yang dia pakai itu udah sering kecil-kecil kan. Ya cuma anak saya kebablasan. Saya membahas masyur batil Mbak Damanduri Sampang. Budaknya terkenal wali tapi ngawur coro syariat, coro syariat. Itu dia pakai kancing mas masyur. Lama saya sarang kan syariat kan gak seneng. Mbak jenengan wong lanang ngaji masak dosa. Dosa itu nak aku sing seneng mas. Iki masih sing seneng melok aku. Kena gaya-gaya sare non sare atas kacau. Nanti ya di sini boleh di sini aku jual-jualkan. Wah, ya repot nih. Memang begitu kan. Nabi itu gak boleh senang perempuan. Karena hak termasuk khasnya Nabi itu disenangi perempuan. Masyur, sengedan Nabi Sayyidah Khadijah. Sekuedan kesem-sem, sekupengen dirapi Nabi Muhammad. Sofia itu anaknya rojo cantik. Dia ikut perang bapaknya itu saking terkenal. Ono wong gianteng jenis Muhammad. Dia kepengen roh melok perang, kepengen roh wong kok ganteng. Terus bareng roh Nabi ganteng, dungo juga kalah. Kau nak kalah ditawan jadi aman. Jadi enggak bisa kamu katakan Nabi itu terbebas dari dunia perempuan. Nak seneng iya, tapi nak disengi. Ya saya ini Nabi Yusuf dan Sulaikha. Sing edan seneng Sulaikha dan Nabi Yusuf. Sulaikha. Jadi kena warasatul anbiya, darah sing seneng kok ya. Tapi disenengi loh ora seneng. Oh masyhur itu. Bajinya tiba di gelang itu, istri yang kesekian itu ada yang minta dinikah. Kau kepengen dunia ini manfaat. Mak gue kan enggak, udah boleh rondo. Ngerayu, terakhir ngancam, jejak kira-kira berempuan. Itu gak warna satu lambi, atau terakhir ngancam bareng. Gak belum tak wajah, murid pemerak baru. Kalau orang oleh itu, di sini nabi, mau wedoknya yang edan, sempurna. Masyur, kayak Sunan Bonang, senengannya tirakat. Iki kafen putri cempoe wedan nunggone sak metune Sunan njajal guys salat sikil sitok insyaallah 2 minggu sing wedok teko ngenteni sikil sitok lho syaratte Sunan Bonang dikasih sikil sitok lho sitok kan dapat tenan salat nganggo sikil sitok sik putri cempoe ngenteni saking kepingine dirabi saiki ora iso ngomong wayah itu dong boleh-boleh terakhir lewat ancaman mah gak ngomong rayuan itu rawar satu ambiya tapi tetap halal ya, nah, halal tetap halal tapi aja mengklaim itu warna satu ambiya aku udah tadi nganti padahal ambiya itu udah sopeneng Nabi itu yang menarik Nabi Musa itu datang ke Nabi Syu'aib namanya teko, hasilnya raniya teko kemudian berhasil membantu dua perempuan putri Nabi Syu'aib bareng Nabi Musa ganteng langsung ya abadis takjir pak cah nom niku sewa inna khaira manis takjir tau kawiyul amin tapi Nabi Syuaib langsung faham nah, putri ini aku seneng Nabi Musa terus ini uri tuan pungki haka ikhdab nataya hata ini ala antakjirani sama ini ya orang usah ada orang usah tak sewa usah rabe nunggu wewe artinya Nabi Musa yang seneng tapi putri ini Nabi Syuaib yang seneng jadi di antara ciri khas Nabi, wong wedok roh Nabi ku mesti sini. Nabi ku nate beat wong kafir sing termasuk Hindun sing nate ngunyah-ngunyah jantunge Sayyid. Iku roh Nabi langsung iman Hindun. Baru di beat Umar moh, alim moh. Kudu kowe dhewe mak. Jejangkat wong pernah bulik. Mulane sih Nabi gak pernah mewajibkan beat perempuan sama Sayyidina Ali. Mergo ora gelem. Mulane ning fikih kitabul ikhtilaf lanang wedok kumpul piye? Akhirnya ada istilah ilah di hajatin perkara ini tapi hajatin Nabi itu syariah gitu. Nah, hajatin kan jabaniyah gitu. Berarti Nabi itu menarik Hindun kurang gendol Hindun itu pas perang Uhud itu yang nyewa wahsi supaya mata ini Sayyid jadi wahsi ketika muslim cerita aku marah, kode umat kue roh kue liwat ngarep tapi rata suduk lah, itu apa wong kontra itu nak mergo Said Hamzah itu diduga membunuh keluarganya Hindu. Diduga tapi. Padahal yang bunuh itu hakikatnya ada Umar, ada macam-macam. Walhasil akhirnya Pak siapa itu? Hindu itu ya. Hindu itu fokus nyewa budak dilatih. Kowe nak manah kidang Melayu ku kena tau, kena. Tau ora kena, ora tau. Aku wong Bedui, urip kowe ku kok beru. Kidang Melayu ku kena. Kok meneh meduso. Jaraknya piro sekian kaos sekian wis pokoke walhasil disewa. Pas Said Hamzah duel ya sebenarnya bukan karena siapa wasi hebat pokoke pas Said Hamzah duel dipanah gitu. Orang panas angin mangkeli Hindun masyhur dikunyah-kunyah. Nah Kila Hindun itu menduga Kila ya menduga yang membunuh Handullah putranya itu siapa Hamzah. Ketika Rasulullah itu Hindun melihat Nabi iman ketika Fathul Mekah di sofa itu di gunung sofa. Nabi nak ngendikan kan di atas sofa. Ini pentingnya tarikh. Hindun roh wajah Nabi itu gak mungkin. Mana dorofi wajihi alimak nahu laisa fi wajin kata. Orang lihat Nabi itu pasti yakin kalau dia itu pasti Nabi, tidak orang biasa. Saking tadi auranya. Mukmin. Barang mukmin PDBAT diwakil orang gelem kudu Nabi dhewe. Mulane Quran ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu ya yubayi naka, Nabi sendiri yang apa? Membiak. Allah Allah yusyikna billahi syai'a wa la yasribna wa la yasnina wa la yaqtulna awladahunna. Ini mulai masalah. Ya duduk ya kita biat, rauleh sirik, rauleh maling, rauleh nyolong, rauleh mateni anak em. Rauleh mateni anak. Ketika mulai walayak turna awla dahunna, kalian perempuan enggak boleh membunuh anak kamu. Itu langsung usul, ya Muhammad, itu enggak mungkin. Anak-anak kita mulai kecil kita rawat, setelah besar kamu bunuh, iya, kalau kita yang bunuh, enggak. Robbena hum siloran wa qatal tumuh hum kibaran. Nak cilik tak rumat, iya, gede gue patah ini, orang ngarah kini sing. Jadi gue berkondek, alhamdulillah itu anaknya dia, pas umur ABG puber besar, umur 12 tahun, dikon melok. Melok perang Badar, delalah terbunuh. Info yang beredar yang bunuh itu Hamzah. Akhirnya mangkel dari mana ini robbena hum siloran wa qatal tumuh kibaran. Sekali Nabi mengsem, kemana ini jangan, semua ini kuraku. Salahnya melok perang jorok, tapi Nabi kan gak tahu ketika sengah. Jorok gue sih jadi Nabi, salahnya melok perang, saya ngomong. Tapi Nabi kan orang gue, mulanya kira ada yang Nabi, rusak aku. Nabi itu mengsem, mengsem. Itu ada sahabat yang guyon-guyon di pinggir. Jadi semua ini aku, ya udah guyon-guyon. Keliru, murah aja, jadi udah cocokan, tapi gak harus kelewat. Jadi Nabi main sempat buat nanti jawab. Tapi Hindun pun tidak mengurangkan imannya mergondolok wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak imannya Khalid. Khalid bin Walid itu pertama iman itu gara-gara perang Uhud. Menang dia perang, tapi sempat terwajah Nabi. Sudah mikiran ini. Muhammad pun Nabi tenang. Aku juga bisa mengiri, gak seneng di ini orang bisa. Nah, makanya terus disebut Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka. Saya itu tahu mat wong kafir iku nyusano kuwe, tapi fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat orang kafir itu tidak pernah mendustakan kamu. Karena kalau melihat wajah Nabi itu pasti mereka itu iman. Tapi manusia semua kan punya hitung-hitungan. Nah, aku iman. Jadi Abu Lahab biasa ketua aja anak. Wah, lagi perkara iso ngerung so hasad itu wis perkara hasad dambin anti anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum. Mereka iman, tapi setelah tabayyana lahum hak sebenarnya yang benar mana itu mereka tapi mereka punya perhitungan, kalau iman gak jadi anak. Anak. Ya itu yang mereka tidak mau. Tapi kamu jangan ngira bahwa orang kafir itu pernah membayangkan Muhammad bohong, gak pernah. Mereka tahu Muhammad itu gak pernah bohong. Makanya mereka bilang, ma jarokna alika katiban. Saya tidak pernah Muhammad melihat kamu bohong. Tentu mereka manggilnya jangkar Muhammad. Tapi di hati mereka itu iman. Itu masyur. Sama nak ceritakan ini satu kejadian baru ya, dan tambah iman dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu baca Quran begini, kalau masih ingat ayat. Nabi baca Hamim Tanzil, Hamim Tanzil, Minar Rahmanir Rahim, Kitabun Fussilat ayat itu Quranan, Arabiyah Likawmi, Alamun Bashira, Waradira, itu dibaca terus sama Nabi. Itu ada Umayyah bin Khalaf, ada Walid, ada, pokoknya dedengkot-dedengkot kafir. Nabi masih periode Mekah, Nabi masih lemah. Ketika Nabi baca itu di depan Ka'bah, di depan mereka. Fa in a'radu faqul angartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad. Jika kalian menolak iman kepada saya, maka kamu akan saya peringatkan azab yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Samud. Iku Nabi langsung mulutnya ditutup ke umatnya. Ansyuduka billahi birrahim. Muhammad, saya minta sekali atas nama Allah dan kita-kita ini masuk keluarga kami. Jangan teruskan keinginan kamu menyiksa kita kayak zaman kaum Ad dan Samud. Ya Musa kok dipasukno wedi. Ditak bar iku mulai. Lho kok iso ngono piye? Muhammad itu nama maksudnya aku mandi. Tapi ya tetap kafir. Ini menunjukkan Nabi memang figur yang unik. Makanya orang kafir itu enggak bisa tenanan musuhi Nabi ku ora iso. Wong ndekne ku percaya nek iman. Cuma ini kan kepentingan politis tadi kalau saya iman. Jadi anak apa? Anak dua. Makanya Allah ngendikan, saya tahu Muhammad orang kafir itu menyusahkan kamu. Innahu la yahzirukal ladzi yaqulun, tapi fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat mereka tidak pernah mendustakan. Karena untuk orang dikatakan dusta itu kan nunggu reputasi masa lalu. Dan masa lalu Nabi Muhammad enggak pernah dusta. Sehingga orang kafir pun ya mau enggak mau harus percaya. Contoh lagi Fir'aun. Fir'aun itu kalau ada masalah berat, dia tidak bisa menyelesaikan. Ya datang ke Musa. Musa, kapasitas Tuhanku tidak cukup untuk untuk menghilangkan semua musibah ini tidak cukup. Lain kasyafta anna risa lanuk minan nalaka walanur silan nama akabani. Sudah, ngomong pengirahan namanya. Urusan ini tidak cukup, mesti kapasitasku tidak cukup. Pengirahan namanya, kalau tidak. ngakoni dene adene ra pangeran sejati ngakoni. Nabi Ibrahim para meneh Namrud. Namrud wis lungguh ning kursi singgasana ditonton wong akeh ngobong Ibrahim. Buar ngabis bulat-bulat didelok ben Namrud. Mudine kok dhuwur, wis wae gon strategis. Roh Nabi Ibrahim tenang-tenang ning jero geni. Ijek mangan kurma terus mau kipasan perkara runtusan dikasih Jibril basa. Bareng bar diobong kabeh Nabi Ibrahim kan mlaku. Mlaku parane Namrud. Piye aku kok rapopo kok selamat jare. Jawabe Namrud tuh, kula nu gadah tarae. Nikmar Rabbu Rabbuka. Pangeran tenan, pangeran tenan. Nah Namrud tuh ngene, nikmar Rabbu Rabbuka. Pangeran ku asli. Maksudnya nikmar asli. Jos. Makanya saya mohon yang teman-teman saya di sini yang sedang jadi kiai, kowe ora usah susah. Nak digedengi wong fasik. Wong fasik gedeng kiai watine ora. Gak ono wong fasik sing dicecet-cecet. Misale maling gedeng kiai kan wong fasik gedeng kiai. Tetep ning atine. Jong, dadi wong kok Mustofa itu mesti ngono ning atine. Wes gak mungkin ora tak jamin. Muskulu mauludin yuladu alam fitrah. Manusia itu fitrahnya pasti benar. Ono gak maling dicecet-cecet anake dadi maling mesti anu iku lho Pak Kyai iku sing biasa ning musala. Srajanto ning uripe gedenge pol Pak Kyai. Tapi nak cita-citane itu saya lagi, maling kepengen di mantu santri apa mantu maling? Santri. Jawabnya? Santri. Makanya kebenaran itu pasti jahal hakku wa zahakul batil. Ketika barang hak muncul, pasti yang batil itu hilang. Maling pun, gendo pun, lonte pun mesti ngakui fungsi orang soleh. Nah, saya ini agama ulama yang detailnya ini jarang. Yang pun orang detail, mungkin ulama banyak. Yang kerson orang detail itu jarang. Kau mau termasuk faktornya ngaji ku undangan. Waktu nentek gue ngelom sing undang, jadi akhirnya gue ngaji tenanan deh bos. Nah, kalau kan apa ngelom sopo? Undang nih kayaknya udah jelas. Sing tanggung jawab, udah jelas. Justru gue ikhlas gue ngaji. Dileng-eleng di ayat Allah apa nanti? Allah tahu bahwa kamu Muhammad susah oleh komentar mereka, tapi hakikatnya fa innahum la yukadzibunaka. Makanya Fir'aun akhirnya ya aman tuh. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Saya itu iman, enggak ada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israel. Jadi ngerti, sampean ben ngerti. Makanya kenapa agama Islam itu ada di Eropa, di Amerika, di mana-mana. Karena percayalah, nurani mereka, akal mereka pasti lebih mudah menerima konsep Tuhan satu ketimbang Tuhan macam-macam. Mun aja nang ngerti. Nak ge dadi kiai ono fase gedeng, percayalah mereka didik anaknya pun enggak ingin fase kayak dia. Tung ngurung Pak Yai, cung bapak wis ngene tok bapak wae. Liyane ojo. Sebetulnya kan kita diterima itu banyak sekali. Kiai ini segampang mutung. Kiai ini kok gampang mutung. Ajane nak kan coba Indonesia ini. Gak ono nabi lho Indonesia. Wong Islam mulai minal masyriq ilal bapak ere iso maca Qur'anane melok ikra, iso maca Qur'an, melok qiraati iso maca Qur'an. Atas bapak poso. Lah kok poso Pak? Biasane ra poso. Isin Gus, anak wis poso sejak cilik. Kau anak yang melak TBG. Daerah pulau teng buatan sing teng pas di Solo, di Solo macam pesantri. Daerah-daerah abangan yang orang TBG, terus bapak ayo poso gedong anak. Kau anak ayo poso, melak TBG, bapak ayo urung, melak poso. Lah niat, yura niat kus pokoknya poso aku nak. Aku tak kau ikut sah kus sah. Main apa je rasa. Soalnya serau sah bawa mula bawa fakir tapi itu niat ni lah. Soalnya tapi itu niat bar. Iba kagus santri, wah bangan dengar kamangan yo. Sah, wah angel tem. Kami karena agama ini agama fitrah pasti kecenderungan manusia bila yang benar fitrah tawohil lati fatoron nasa nabo alihalat kedila nabo lihol kila. Jadi sing beda-beda itu non muslim. Nah, wong Islam masih sawangane beda ning usuluddin tetap sama. Ini ku pengerane Allah Subhanahu wa taala. Fiftilafim ing dalam oleh bedane alladzina kafaru fi ma ilam berkara ya'buduna kang nyembah sapa alladzina kafaru ing ma. Wa kan lan ana sapa alladzina kafaru usia aniku pira-pira napa kelompok. Fira konteks pira-pira firqa fi dalika ing dalam kono-kono adi. Kulo hisbin saben-saben kelompok. Minhum saking alladzina kafaru bima kelan pendapat atau bima kelan pegangan latih ingkang ana ing lan sandinge ladina kafaru indahu murud ladina kafaru iku farifina iku seneng kabeh. Semua kelompok merasa benar sendiri, mereka bangga dengan pilihannya sendiri. Masruruna tegese seneng kabeh. Wa fi qira'atin an siji qira'ati dawu faraku. Jadi ora minal ladina faraku tapi apa? Minal ladina faraku dinahum wa kanu syia. Manane faraku taraku tegese ninggal sapa wong-wong dinahum ing agamane wong akeh alatika umiru kang den perintah sapa ngake di lanti. Thank you.